inda tafriqi zakah, ketika membagikan harta zakat. Ya. Yakni dalam pembagian zakat, apakah harus 8 asnaf itu semuanya dapat? Ya. Qara, masakin, ya, al-amiluna 'alaiha, al-mu'allafatu qulubuhum, ar-riqab, al-gharimun, ya, fi sabilillah, ibnu sabil, ya, apakah 8-nya ini harus dapat semua? Ya. Ataukah boleh hanya satu golongan saja? Atau 2 atau 3? Ya. Tidak harus semuanya. Ini masalah yang dibahas. La yustaratu isti'abul asnafi samaniyatil madhkurati 'inda tafriqiz zakah 'ala al-qawli sahih. Tidak disyaratkan, jawabannya, tidak disyaratkan harus menyeluruh membagi ke semua 8 golongan atau 8 asnaf yang telah disebutkan ketika membagikan zakat. Alal qawlis sahih, menurut pendapat yang sahih. Ini isyarat bahwasanya di sana ada perselisihan. Sebagian para ulama yang lain berpendapat harus semuanya dapat. Ya, fukoronya, masakinnya, ya, amilnya dan seterusnya dari 8 asnaf harus dapat semua. Ini sebagian pendapat sebagian para ulama. Namun pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah tidak disyaratkan, ya, harus membagikan ke seluruh 8 asnaf tersebut. Ya. Tidak disyaratkan, naam, harus seluruh 8 asnaf tersebut mendapatkan harta zakat dalam pembagian zakat. Bal yujzi'u daf'uha li ayyi sinfin minal asnaf. Bahkan boleh memberikan harta zakat kepada salah satu golongan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Boleh hanya memberikan kepada salah satunya saja. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sodakoh, yaitu bersodakoh dengan terang-terangan, fani'imahi, maka ini baik sekali. Menampakkan sodakoh, sodakoh terang-terangan, maka ini baik sekali. Ketika tujuannya apa? Supaya dicontoh. Ketika tujuannya supaya dicontoh oleh orang lain, bukan tujuannya untuk riya, ya. Bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, bukan. Intub dus sadaqah tifani immahi. Apabila kalian menampakkan sedekah, maka itu baik sekali, ya. Supaya nanti bisa diikuti oleh yang lainnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kalian menyembunyikannya, menyembunyikan sedekah, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi si pemberi sedekah, ya, atau orang yang bersedekah, dan lebih baik juga bagi si fakir yang diberi sedekah. Lebih baik bagi orang yang bersedekah, karena ini akan lebih mendekatkan kepada ikhlas, jauh dari riya, ya, jika disembunyikan atau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Lebih baik dari sisi si fakir, nah, yaitu si fakir, nah, tidak merasa terhina ketika dikasih, ya. Nah, beda kalau langsung misalkan, nah, si fakir merasa, nah, ya, dia seperti orang yang sangat butuh sekali, ya. Nah, dan kurang enak di hati, ya. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, ya, nggak tahu nih dari siapa, nah, maka tidak ada sesuatu di dalam hati, ya. Si fakirnya juga tenang, tidak merasa terhina ataupun terendahkan, ya. Nah, fahuwa khairul lakum, maka yang seperti ini lebih baik bagi kalian. Dan kedua-duanya boleh. Boleh menampakkan sedekah, boleh juga menyembunyikan. Boleh menampakkan ketika tujuannya supaya dicontoh oleh orang lain. Nah, dan menyembunyikannya lebih baik karena lebih dekat kepada keikhlasan. Artinya sedekah itu enggak perlu koar-koar, ya. Nah, apalagi sampai di apa, ya, diabadikan dengan gambar misalkan, ya, naudzubillah. Nah, taib. Asyahid minal ayah, yang menjadi syahid inti pembahasan dari ayat ini apa kira-kira? Dalil bolehnya memberikan kepada salah satu golongan dari delapan asnaf. Tidak harus semua delapan golongan dapat. Nah, tapi boleh salah satunya saja, yang lain gak dapat. Nah, apa dalilnya? Apa syahidnya dari ayat ini? Watu'tuhal fuqara. Jika kalian sembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Perhatikan di sini hanya disebutkan fukara, ya, orang fakir. Tidak menyebutkan delapan golongan yang lain atau tujuh golongan yang lain. Nah, tetapi hanya satu disebutkan di sini, watu'tul fuqara, watu'tuhal fuqara. Kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir. Maka apa? Ini menunjukkan bolehnya, nah, memberikan harta zakat hanya kepada satu golongan dari delapan asnaf atau delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dan ini dalil bahwasannya dalam pembagian zakat tidak harus menyeluruh ke seluruh delapan golongan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak disyaratkan demikian. Namun boleh salah satunya saja, atau duanya, atau tiga golongan dan seterusnya. Dalil yang lain, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Muttafaqun alaih, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kayanya, dari orang-orang kaya kaum muslimin, wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Di dalam hadis ini hanya disebutkan fakir, ya. Padahal ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Tapi di sini hanya disebut fakir. Ini menunjukkan boleh memberikan atau membagikan harta zakat hanya kepada salah satu golongan dari delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Afum, ya, sisi pendalilannya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam qabisah. dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW kepada Qabisah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Aqim 'indana hatta ta'tina shadaqah fa na'muru laka biha." Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa langsung memberikan sesuatu kepada Qabisah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan Qabisah. Nah. "Aqim 'indana," ya. Tinggallah bersama kami dulu, ya, sebentar, ya, sabar. Nah, tinggal di sini dulu, ya. Hatta ta'tina shadaqah, sampai nanti datang shadaqah, ya. Fa na'mur laka biha. Kemudian kami akan perintahkan agar shadaqah tersebut diberikan kepada engkau. Nah. Ini menunjukkan harta shadaqah hendak diberikan kepada Qabisah saja. Nah. Dan ini dalil bolehnya memberikan sedekah hanya kepada salah satu golongan dari 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Nah. Hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis Qabisah. Kemudian fahadhihi al-adillatu tadullu ala anna al-murada biqaulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara. Bayanul mustahiqqina liz-zakah la ta'mimal mustahiqqina 'inda tafriqiha. Ini adalah dalil-dalil atau dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu adalah untuk fuqara wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha dan para amil zakat, wal muallafati qulubuhum dan orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya, wa fir riqab dan juga untuk budak, ya, untuk membebaskan budak, wal gharimi dan untuk orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah dan untuk sabilillah, wa bini sabil dan untuk orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal. Ayat ini adalah bayanul mustahiqina lizakah. Ayat ini adalah penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima harta zakat. La ta'mimal mustahiqina inda tafriqiha. Bukan bermakna naam harus membagi ke seluruh naam orang-orang yang berhak menerima zakat. Bukan bermakna harus membagi ke 8 asnaf ini semuanya. Nah, enggak boleh ada yang ditinggal. Bukan. Bukan mana? Bukan itu maknanya, tetapi penjelasan tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat ini adalah penjelasan tentang orang-orang yang berhak, orang-orang yang boleh diberi harta zakat untuknya. Nah. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi sudah kita baca. Ayat dan hadis yang sudah kita baca tadi menunjukkan bahwasanya nah, ayat tentang 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat ini, ayat ini adalah sebagai penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Bukan bermakna naam harus membagi zakat ke seluruhnya. Nah. Mafhum ya? Nah. Baik. Al-mas'alah tarabi'ah, sekarang masalah yang keempat. Fi naqli zakati min baladiha ila baladin akhar. Masalah yang keempat adalah tentang memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain. Boleh atau tidak boleh? Misalkan dia hidup di suatu negeri, kemudian dia ingin bayar zakat dan diberikan kepada orang-orang yang ada di negeri yang lain, boleh enggak? Ataukah harus zakat tersebut dikasih kepada orang-orang yang ada di tinggal di negerinya? Baik. Ini permasalahannya. Al-jawab, jawabannya, ya juzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhar qaribin aw ba'idin lil hajah. Boleh memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain, baik negeri yang dekat dengannya atau negeri yang jauh dengannya. Lil hajah, ketika ada hajat. Ya, ketika ada hajat. Ini menunjukkan hukum asalnya seseorang bayar zakat ya kepada fuqara dan masakin yang ada di daerahnya. Nah, yang ada di daerahnya, ini hukum asalnya. Nah, namun boleh memindahkan zakat tersebut dan memberikannya kepada orang-orang yang ada di negeri lain, baik dekat ataupun jauh negerinya. Lil hajah, ketika ada hajat, ada alasan yang syar'i. Misal an yakunal baladul ba'idu ashadda faqran. Contoh adanya hajat, ya, karena sebab hajat sehingga dipindahkan ke negeri yang lain zakatnya. Contohnya an yakunal baladul ba'id, contohnya adalah negeri yang jauh tersebut adalah negeri yang sangat fakir. Negeri yang lain tersebut, negeri yang jauh tersebut adalah negeri yang asyadda faqran, sangat fakir, sangat kekurangan dibandingkan dengan negeri dia, negeri si pembayar zakat. Dia melihat negeri lain asyadda faqran, sangat kekurangan, sangat kefakiran. Bahkan mungkin orang-orangnya kelaparan mungkin. Maka boleh memindahkan harta zakat tersebut ke negeri tersebut. Ketika melihat di negeri lain ternyata orang-orang pada kelaparan. Mereka kekurangan. Mungkin karena sebab perang atau karena sebab paceklik ya, atau moneter ya, krisis atau yang semisalnya, dari berbagai macam sebab. Maka boleh memindahkan zakat tersebut ke negeri lain yang asyadda faqran, yang sangat fakir atau sangat membutuhkan. Aw yakuna li sahibi zakati aqarib fuqara fi baladin ba'idin. Misal fuqara ibaladih. Atau si pembayar zakat dia memiliki kerabat, kerabat orang-orang fakir di negeri yang jauh tersebut. Mislu fuqara ibaladih. Seperti orang-orang fakir yang ada di negeri dia. Nah, di negerinya ada orang-orang fakir. Dan di negeri yang jauh tersebut, di negeri yang lain, juga ada orang-orang fakir. Namun di negeri yang lain tersebut, yang jauh tersebut, orang-orang fakirnya itu kerabat dia. Kerabat-kerabatnya, ya. Mungkin pamannya, mungkin bibinya, ya. Mungkin sepupunya. Nah, kerabat-kerabatnya. Maka boleh memindahkan zakat tersebut ke negeri yang lain, karena sebab orang-orang fakir yang ada di sana adalah kerabatnya. Walaupun di negeri dia ada orang-orang fakir yang semisal, ya, tapi orang-orang fakir yang ada di sana kerabatnya. Fa inna fi daf'iha ila aqaribihi tahsilul maslahah aw tahsilal maslahah. Kenapa dibolehkan? Karena ketika memberikan zakat kepada kerabat-kerabatnya, padanya terdapat tahsilal maslahah. Nah, padanya terdapat naam maslahat. Wahya sadaqah wassilah. Apa maslahatnya? Maslahatnya adalah dia membayar zakat dan juga apa? Menyambung silah hubungan kekeluargaan. Hubungan silaturahmi. Maka kesimpulannya boleh memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain. Nah, karena hajat tadi. Ima karena negeri lain tersebut, ya, adalah negeri yang sangat kekurangan dan sangat membutuhkan daripada negeri dia, ya. Atau karena sebab orang-orang fakir yang ada di negeri lain tersebut adalah karib kerabatnya, maka boleh membayar zakat ke negeri lain atau dipindahkan ke negeri lain. Nah, karena alasan orang-orang fakir yang ada di negeri lain tersebut adalah kerabatnya, sehingga tercapailah maslahat naam penunaian zakat, ya, sedekah, dan juga maslahat apa, menyambung tali kekerabatan atau silaturahmi. Wa hadzal qaul bi jawazi naqli zakati huwa sahih. Dan pendapat ini, yaitu bolehnya memindahkan zakat ke negeri yang lain, inilah pendapat yang sahih, pendapat yang benar, ya, ketika diperlukan, ketika ada hajat. Namun ketika enggak ada hajat, enggak ada keperluan, ya, nah, enggak ada alasan, ya, maka seorang membayar zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang ada di negerinya sendiri. Namun ketika ada hajat, ada alasan atau keperluan, boleh memindahkannya ke negeri yang lain. Li'umumi qawlihi ta'ala, karena keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, dan seterusnya. Ya. Ila akhiril ayat. Aik, maknanya al-fuqara wal masakinu fi kulli makan. Maknanya adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin di setiap tempat. Artinya di mana saja. Di dalam ayat ini enggak disebutkan sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir di negerimu, misalkan. Orang-orang miskin di negerimu. Nah, enggak ada diberikan takyid seperti ini atau pembatasan seperti ini. Tapi apa? Keumuman. Fukoro, orang-orang fakir. Masakin, orang-orang miskin. Sehingga maknanya adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin fikul limakan. Dimanapun. Taib. Ini dalil bolehnya memindahkan zakat ke tempat yang lain. Ketika ada hajat, alasan atau keperluan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai, ya. Selesai dari pembahasan zakat. Nah, selesai dari pembahasan kitabuz zakah. Nah, setelahnya kitab usiam ya. Nah, kitab yang keempat adalah kitab usiam. Nah, kitab yang pertama kitab apa? Hah? Kitab toharoh. Yang kedua kitab usolah. Yang ketiga kitab uszakah. Nah, kemudian selesai masuk kepada kitab yang keempat, kitab usiam, kitab tentang puasa. Berapa bulan lagi Ramadan? Hah? Kira-kira puasanya bulan Mei ya. Atau yang jelas puasanya pasti satu Ramadan ya. Enggak tahu berapa bulan lagi. Sekarang bulan bulan Hijriah Safar. Empat bulan lagi. Lima. Berapa? Tujuh. Nah, labas. Kita sudah beberapa kali tamat kitab usiam ya. Tahun kemarin tamat, tahun sebelumnya juga tamat ya. Sudah beberapa kali tamat kitab usiam, tapi kita ulang lagi. Habis. Supaya lebih kokoh ya. Dan lebih mutkin. Nah, dalam menguasai pembahasan-pembahasan siam puasa. Dan hendaknya seperti ini ya, seorang selalu mengulang-ulang pelajaran dan mutkin dalam pembahasan masalah-masalahnya, terkhusus dalam masalah thaharah, kemudian sholat ya. Nah ya. Kemudian ya, puasa. Nah, kalau zakat mungkin hanya beberapa orang ya, orang yang apa ini memiliki kelebihan harta atau hartanya telah mencapai nisab. Nah, tidak semua orang ya. Tapi kalau puasa semuanya ya, thaharah, salat, puasa, nah semuanya. Hendaknya pembahasan-pembahasan seperti ini nah diulang-ulang terus-menerus dan agar supaya mutkin. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut kitab usiyam. Nah, pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.